saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang muslim itu mendapatkan pahala dari nafkah yang ia berikan kepada keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, serta satu dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, bekerjalah sebagai kesatria, berusaha dari yang halal, serta memberi nafkah kepada keluarga. Apabila ada seseorang yang datang kepada beliau, yakni datang kepada Sufyan Ats-Tsauri untuk menuntut ilmu, maka terlebih dahulu beliau menanyakan kepada orang yang datang tersebut, apakah kamu sudah memiliki profesi penghidupan? Jika orang tersebut menjawab bahwa dirinya dalam kecukupan, maka beliau rahimahullah mempersilahkan dia untuk melanjutkan menuntut ilmu. Tetapi, jika dia tidak dalam kecukupan, maka beliau menyuruhnya untuk terlebih dahulu mencari ma'isyah atau mencari profesi penghidupan. Dalam perkataan ulama salaf yang lain, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, Abu Qilabah pernah mengatakan kepadaku, wahai Abu Ayyub, teruslah mengelola pasarmu, sebab di sana terdapat rasa cukup dari orang lain, serta terdapat kebaikan untuk din. Dan dari Muhammad bin Sirin, dari ayahnya, ia berkata, suatu ketika, aku sholat maghrib bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu, sekelompok orang Quraisy ikut keluar masjid bersama beliau. Kebetulan beliau menyaksikan seutas tali pengikat di bawah ketiakku. Beliau bertanya, apa itu wahai Ibnu Sirin? Aku menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku baru saja datang dari pasar untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian aku menoleh kepada sekelompok orang dari Quraisy. Mendengar hal itu, Umar berkata, masalah seperti ini atau yang semisalnya, jangan sampai membuat kalian meninggalkan perdagangan. Sebab perdagangan adalah sepertiga daripada kepemimpinan. Abu Sulaiman Ad-Daroni pernah berkata, ibadah bukanlah ketika kamu hanya meletakkan kedua kakimu pada saf salat, sementara orang lain yang mencukupi kebutuhanmu. Tetapi mulailah mencukupi dirimu dengan sepotong roti. Carilah itu terlebih dahulu, baru kemudian beribadah. Dinukil dari Kitab Al-Ihya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.